Mengertilah, biar semua dengar cerita adanya sedikit direka-reka. Biar saja ada rasa rasuki nada, sejenak mengalun di dalam telinga. Rekamlah sebuah lagu suaramu. Ini akan kita rayakan. Biar saja ada rasa rasuki nada-nada, sejenak mengalun di dalam telinga. Rekamlah sebuah lagu tentang semua yang menyenangkan. Jangan ragu tarik suaramu, ini akan kita rayakan bersama. Tertawa menderita, menjadi-jadi. Bersamaan tertawa menderita, menari ini menjadi-jadi. Rekamlah sebuah lagu tentang semua yang menyenangkan. Jangan ragu tarik suaramu, ini akan kita rayakan. Rekamlah sebuah lagu tentang semua yang menyenangkan. Jangan ragu tarik suaramu, ini akan kita rayakan bersama. Tertawa menderita, menari menjadi-jadi.